بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadith berikutnya, wa an Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, fi sifat haji Nabi, tentang sifat manasik haji, ya, tata cara manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling lengkap meriwayatkan tata cara manasik haji Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada. Ada riwayat sahabat-sahabat yang lain, tetapi mereka masing-masing meriwayatkan manasik-manasik tertentu. Ya, adapun Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan lengkap. Nah, sehingga ulama mengatakan riwayat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang manasik haji Nabi SAW itu bisa jadi satu kitab tentang tata cara manasik haji. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani di masa kita, ya, Muhaddits Imam Muhaddits abad ini Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengarang satu kitab tentang hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau hanya mengeluarkan riwayat Jabir dari awal sampai akhir. Nah, yang dipetik di sini oleh Ibnu Hajar dari riwayat Jabir tentang manasik haji Nabi alaihi salatu wassalam yang terkait dengan masalah wudu, ya, yaitu terkait dengan masalah tertib. Nah, akan kita dengar. Kata Jabir, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u ma bada Allahu bih. Ibda'u ma bada Allahu bih. Hendaknya kalian memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya, tertib. Yaitu terkait dengan sa'i, terkait dengan amalan sa'i. Ya, sa'i itu kan dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, 7 kali. Dari mana startnya? Ya, dari mana startnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mulai dengan menyebutkan Bukit Safa kemudian Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tempat pelaksanaan manasik haji. Jadi mulai dari Bukit Safa startnya. Jika dimulai dari Bukit Marwah tidak dianggap. Nah, harus dari Bukit Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan riwayat ini oleh An-Nasa'i hakada, demikian, bilafzil amr, dengan lafaz perintah. Jadi riwayat An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafaz perintah dari Nabi, ibda'u bima bada Allah, bimulailah dengan apa Allah memulainya. Yaitu Allah mulai penyebutannya dengan Safa, berarti start dari Safa. Wa huwa 'inda Muslimin bi lafdhil khabar, dan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan lafaz khabar, ya, dengan lafaz berita, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam memberitakan, bukan memerintahkan. Ya, yaitu lafaz Muslim. Lafaz Muslim adalah abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih, aku memulai, ya, dari apa Allah memulainya. Nah, aku memulai, yakni mengawali sa'i dari yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat Inna Safa, yang sebut pertama disebut apa? Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Jadi Allah memulai penyebutan Safa dulu, kemudian Marwah. Jadi Nabi mengatakan, aku memulai sa'i dari yang pertama kali Allah sebutkan, yaitu start dari bukit Safa. Dari Safa ke Marwah 1, balik dari Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, adapun riwayat An-Nasa'i tadi diriwayatkan dalam bentuk Nabi memerintahkan, hendaknya kalian memulai sa'i dari yang pertama kali Allah sebutkan. Tetapi riwayat An-Nasa'i, riwayat ini salah. Riwayat ini dari ditinjau dari segi ilmu hadis, riwayat yang salah, ganjil, istilahnya syad. Nah, difonis oleh Al-Albani sebagai riwayat yang keliru, yang syad, karena menyelisih riwayat yang benar. Yang benar riwayat Muslim dalam sahihnya, yaitu dengan lafaz berita. Nah, dengan lafaz berita. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menuju pada rangkaian manasik hajinya, ketika Nabi berjalan menuju bukit Safa, Nabi membaca ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian Nabi mengatakan, Abda'u bima bada Allahu bi, aku akan memulai sa'i dari yang pertama kali Allah sebutkan, yaitu dari bukit Safa. Nah, yang diinginkan oleh Ibnu Hajar dengan penyebutan hadis ini, apa kaitannya dengan masalah wudu sekarang? Padahal ini permasalahannya permasalahan haji. Yang diinginkan oleh Ibnu Hajar adalah, demikian pula halnya tata cara kita berwudu, jangan dibolak-balik. Hendaknya kita mengurutkan wudu kita tertib, mulai dari apa yang Allah pertama sebutkan, kemudian yang kedua, ketiga, sampai akhir, diurutkan tertib seperti yang Allah sebutkan dalam ayat. Berarti bagaimana urutannya, tertibnya? Di ayat di surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, jika kalian bangkit berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Berarti pertama apa? Wajah. Wajah dulu pertama. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kemudian basuh tangan-tangan kalian sampai ke siku, bersama siku, yaitu dari ujung jari tangan sampai ke siku, termasuk siku kanan dan kiri. Kemudian wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, yakni seluruh kepala, ya, sebagaimana telah kita pelajari. Kemudian wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kaki kalian sampai ke mata kaki, termasuk mata kaki. Telapak kaki sampai mata kaki, termasuk mata kaki dibasuh kanan kiri. Berarti urutannya ya, kita memulai dari apa yang pertama kali Allah memulainya. Itu maksudnya. Sebagaimana pada manasik haji Nabi alaihissalam pada sa'i, Nabi memulai ya dari yang pertama kali Allah sebutkan. Nah, demikian pula kita melaksanakan wudu, kita mulai dari apa yang pertama kali Allah sebutkan urutannya, kita laksanakan sesuai perintah Allah. Nah, jadi wajah dulu, kemudian tangan dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri, kemudian mengusap kepala seluruhnya, kemudian membasuh kaki ya, telapak kaki sampai ke dua mata kaki. Ini menunjukkan wajib tertib dalam berwudu. Ya, sesuai urutan dalam ayat. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajib tertib dalam berwudu dan tidak boleh dibolak-balik urutannya. Dalil kedua adalah ayat ini sendiri. Ayat Al-Maidah ayat 6 tersebut mengandung ya, dalil yang menunjukkan wajibnya tertib sesuai urutan yang Allah sebutkan. Coba perhatikan bagaimana memahaminya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu, kemudian Allah beralih ke perintah mengusap. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Setelah itu Allah kembali lagi ke perintah membasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian, telapak kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dalam tinjauan ilmu balaghah, ya, di bahasa Arab itu ada nama istilahnya ilmu sharaf, ada ilmu nahwu, ada ilmu balaghah. Ya, yakni ilmu balaghah terkait dengan kefasihan. Kefasihan dalam berbahasa. Keindahan dan kefasihan menata kalimat. Yang mana yang semestinya didahulukan, bagusnya didahulukan, didahulukan. Ya. Ditinjau dari segi tinjauan makna, ya, keindahan lafaz, makna, kandungan makna, kefasihan berbahasa. Nah, ditinjau dari segi ilmu ini, jika ditinjau dari kefasihan dan keindahan bahasa, bagusnya yang terkait dengan yang dibasuh dikumpulkan semua, kan? Nah, dikumpulkan semua yang dibasuh apa saja? Wajah, tangan, bagi siku, kemudian kaki. Jadi bagusnya ya, secara makna di luar Al-Quran kita bicarakan ini tentunya. Nah, karena ayatnya seperti itu, tapi secara kebagusan susunan kalimat, bagusnya basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian. Diselesaikan dulu masalah membasuh, kemudian usaplah. Jadi dikumpulkan yang semakna, yang dibasuh dikumpulkan, kemudian yang usap dikumpulkan tersendiri. Tetapi di ayat kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menyelingi antara membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku dengan apa? Perintah mengusap kepala, baru kemudian kembali perintah membasuh kaki. Nah, ulama mengatakan tidak ada di sini faktor dari segi makna yang membuat ya susunan ayat demikian diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikarenakan harus begitu susunannya, karena susunan wudu harus begitu gerakannya ya, membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian harus mengusap dulu, setelah itu baru membasuh kaki, mengusap kepala baru kemudian membasuh kaki. Jadi keluar dari tuntutan keindahan ilmu balaghah, karena ada sebabnya tidak bisa dirubah, harus seperti itu karena susunan urutannya harus seperti itu. Bisa difahami? Ini menunjukkan wajib tertib sesuai urutan dalam ayat, tidak bisa dibolak-balik. Dalil yang ketiga, seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu dengan tertib sesuai urutan dalam ayat. Tidak pernah Nabi merubah urutan itu, tidak pernah sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala berwudu dengan tertib sesuai urutan yang disebutkan dalam ayat adalah wajib. Naam. Dengan demikian dipersyaratkan bagi orang yang hendak melaksanakan salat untuk berwudu secara tertib sesuai urutan yang disebutkan dalam ayat. Ya, karena ayatnya idza qumtum ila shalah, idza itu adalah persyaratan, apabila kalian hendak salat dipersyaratkan apa? Berwudu. Faghsilu, cara berwudu yang dipersyaratkan apa? Cara wudu yang dipersyaratkan apa? Basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai ke siku, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, dan ini madhab Asy-Syafi'i. Madhab Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad. Ya. Bahwa wajib tertib dalam wudu. Nah. Bahkan Ibnu Katsir ya menisbatkan dalam tafsirnya bahwa ini madhab jumhur, mayoritas ulama. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa wajib, wajib artinya apa? Jika ada orang yang sengaja berwudu dengan tidak tertib, dia ubah susunannya, ya, dia ubah susunan yang diperintahkan di ayat. Misalkan dia langsung basuh tangan, setelah itu baru wajah. Nah, dan semisalnya tidak berurutan tertib seperti yang di ayat, dia sengaja melakukan itu dalam keadaan dia tahu, ya, urutan wudu tertibnya bagaimana urutannya, maka dia berdosa karena sengaja meninggalkan hal yang diwajibkan. Difahami? Ya. Tetapi permasalahannya, apakah wudunya sah atau tidak? Dan bagaimana kalau ada orang yang berwudu tidak tertib dalam keadaan tidak mengerti? Ya. Baik. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bagaimana urutan wudu yang sebenarnya, atau dia lupa urutannya sehingga salah. Apakah wudunya sah? Nah, sekarang jika seseorang sengaja berwudu tidak tertib padahal dia tahu hukum, tahu ya urutannya, dan dia sadar sengaja, berarti dia jelas berdosa menyalahi perintah Allah dalam ayat, dan wudunya tidak sah. Tetapi yang dipermasalahkan setelah itu, jika seseorang tidak tahu hukum, tidak mengerti ya urutannya, atau dia lupa. Jawabannya, orang yang tidak tahu jahil itu dimaafkan dari segi dosa. Nah, lupa itu juga udur, juga dimaafkan dari segi dosa, dimaafkan. Tetapi bagaimana dengan wudunya? Apakah juga dikatakan wudunya dimaafkan dan tetap dianggap sah? Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan wajib, tetapi yang terbaik dari pendapat yang ada mengatakan tidak dimaafkan dan tidak ditolerir. Artinya wudunya tetap dianggap tidak sah. Ya, dan ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. Fatwa Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah. Di zaman kita Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ditolerir. Ya. Kenapa? Karena seluruhnya adalah satu kesatuan dalam satu ibadah. Dari awal sampai akhir itu satu kesatuan dalam satu ibadah. Seperti halnya gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu satu kesatuan yang harus tertib. Jika ada yang tidak tertib, jika seseorang sholat dalam keadaan sahu, dalam keadaan lupa, tidak tertib, tidak sah. Nah, tidak sah. Harus dia perbaiki kesalahan tersebut, kemudian dia sujud sahwi. Nah, adapun tetap dalam keadaan salah begitu tidak diperbaiki, ya, karena tadi keliru urutannya dalam keadaan lupa, tapi dia tidak perbaiki, tidak bisa, tidak sah. Nah, karena satu kesatuan dari takbiratul ihram sampai sah, salam, begitu pula wudu dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, ya, bersama dua mata kaki. Jadi seperti itu. Nah, adapun dalam satu anggota wudu, tadi sudah kita pahami dah. Adapun dalam satu anggota wudu tidak wajib tertib. Jadi wajah itu satu anggota wudu. Tangan dari ujung jari sampai ke siku satu anggota wudu. Kepala, ya, seluruh kepala dari depan ke belakang, samping, semua kepala termasuk kedua telinga memiliki hukum yang sama, bagian dari kepala secara hukum satu anggota wudu. Kaki, telapak kaki, punggung telapak kaki, dua mata kaki, ini semuanya satu anggota wudu. Dalam satu anggota wudu, untuk bagian-bagian dalam satu anggota wudu itu tidak harus tertib. Nah, makanya, perhatikan, kita dalam mempelajari ada kumur-kumur, ya, ada kumur-kumur dan ada istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung, yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Nah, kita juga dalam mempelajari bahwa terkait kumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke rongga hidung, ya, untuk membasuh rongga hidung, ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, apakah wajib termasuk bagian dari membasuh wajah yang diperintahkan dalam ayat, atau itu hanya tambahan gerakan wudu yang mustahab dan tidak wajib. Ada khilaf. Sudah kami sampaikan, kami condong kepada pendapat al-Imam Asy-Syafi'i bahwa itu hanya mustahab. Nah, bahwa itu hanya mustahab. Nah, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Asy-Syafi'i bahwa Asy-Syafi'i yang membuat beliau tidak berani mengatakan wajib kumur-kumur dan istinsyak karena al-Imam Asy-Syafi'i tidak mengetahui ada satu pendapat dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in yang mengatakan bahwa apabila seseorang tidak berkumur-kumur, tidak istinsyak, wajib mengulangi wudunya. Nah, Asy-Syafi'i tidak mengetahui ada satupun dari salaf, dari sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in yang mengatakan orang yang tidak berkumur-kumur, orang yang tidak istinsyak, wudunya harus diulangi. Tidak ada pendapat. Ada riwayat dari Atha, dari kalangan tabi'in Atha, tapi ada riwayat dari Atha bahwa dia telah rujuk dari itu. Nah, yang jelas dari segi dalil kuat pendapat Asy-Syafi'i bahwa kumur-kumur dan istinsyak hanya mustahab. Itu gerakan tambahan. Wajah itu hanya permukaan wajah. Itu yang diperintahkan di ayat. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, permukaan wajah. Adapun bagian dalam, kumur-kumur, bagian rongga mulut, kemudian rongga hidung, yang istinsyak, itu gerakan tambahan yang mustahab. Nah, tetapi letaknya posisinya di wajah. Artinya, seandainya ada orang yang berwudu, dia basuh dulu wajahnya, setelah itu dia kumur-kumur dan istinsyak, wudunya dikatakan tidak tertib atau tetap tertib? Tetap tertib. Nah, ini tidak masalah karena ini satu anggota. Ada orang mengusap kepalanya, telinganya dulu yang diusap, setelah itu baru mengusap kepalanya dari depan ke belakang. Sah wudunya? Sah. Dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena ini satu anggota. Meskipun afdolnya yang lebih sempurna pahalanya adalah kepala dulu dari depan ke belakang dan kembalikan ke depan, setelah itu disambung dengan mengusap kedua telinga. Itu yang afdol, tata cara yang datang dari Nabi. Tetapi jika dibalik, sah, karena ini satu anggota. Nah, ya, tetapi jangan coba-coba dibalik urutannya di ayat. Harus wajah dulu, kemudian apa? Tangan dari ujung jari sampai ke siku, kanan dan kiri. Setelah itu apa? Mengusap kepala termasuk kedua telinga. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki sesuai urutan di ayat. Itu jangan coba-coba dibalik. Nah, kalau itu dibalik tadi sudah kita pelajari tidak sah. Difahami? Jadi anggota wudu itu berapa? Anggota wudu berapa? 4. Membasuh wajah, membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri, mengusap kepala seluruhnya termasuk kedua telinga, membasuh kaki, telapak kaki dan sampai ke mata kaki termasuk mata kaki. Jadi bagaimana dengan membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah? Itu bagian dari gerakan wudu yang mustahab. Pada hadis Uthman yang pertama kita baca, ya, Nabi membasuh dulu kedua telapak tangannya. Caranya sekaligus bersamaan. Basuh 3 kali. Ini gerakan mustahab. Nah, itu bukan bagian dari anggota wudu. Anggota wudu dimulai dari apa? Wajah dan seterusnya. Bisa difahami? Nah, berarti cukup. Yang penting kita sekarang sudah mempelajari tentang hukum tertib dalam berwudu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.